Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Nuasil ma darasna bil ams an ayat in qawlihi ta'ala qul hal nun unabbi'ukum bisharrin min dhalikum mathubatan aw bisharrin min dhalika mathubatan inda Allah. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Katakan, kata Allah, maukah aku beritahukan pada kalian yang lebih jelek lagi dari yang demikian? Balasannya di sisi Allah, yaitu yang dilaknat oleh Allah dan yang dimurkai oleh Allah dan yang dijadikan oleh Allah menjadi monyet-monyet dan babi-babi dan para penyembah-penyembah tagut. Dan kita sedang membahas tentang mungkinnya orang yang sudah masuk Islam terjerumus dalam penyembahan berhala. Dibawakan dalilnya Ahlul Kitab yang sesungguhnya mereka juga sudah Islam mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, dan mereka berpegang dengan kitab Taurat dan Injil. Toh ternyata kata Allah, mereka menjadi abadat tagut. Abdullah bin Mas'ud membaca abadat tagut dengan abadut tagut. Didomahkan dalnya. Wa qara'a Hamzah wa abudat tagut. Abud at-Tagut bidhammil ba, didhammahkan di ba dan dijarkan ta'nya. Abud at-Taguti aradal abad, yang juga maknanya abad. Wahuma lughatan, dan itu memang dialek bahasa Arab kedua-duanya, maknanya sama, adalah hamba tagut atau budak-budak tagut. Abd bijazmil ba, abd dengan disukunkan ba-nya, abdun, abdan, abdin. Wa abud didomahkan ba-nya, itu dua-duanya dalam bahasa Arab bermakna hamba. Abd, abud. Sama dengan sab' sabu'. Sama dengan apa lagi? Namnya yang seperti itu. Wa qara'a al-Hasan, dan al-Hasan membacanya wa 'abdat tagut dengan mufrad. Yani wal khanazira wa 'abdat tagut. Siapa yang dilaknat, dimurkai, dijadikan monyet-monyet dan babi-babi dan menjadi penyembah tagut atau menjadi budaknya tagut. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ala kulli hal, qira'ah-qira'ah seperti ini membantu dalam memahami makna ayat. Dan sama sekali tidak mengurangi mutawatirnya ayat. Barakallahu fikum. Wa fi qira'ah Ibn Abbas atau wa fi qira'ah Ibn Mas'ud kada wa kada, itu hanya membantu untuk memahami ayat tersebut. Maka maknanya abad, abud, dan abadu. Yang ini fi'il, yang ini isim. Yang isimnya ada abad, ada abud, ada abada. Yang masyhur, yang mutawatir, yang sahih. Atau yang dikatakan mutawatir adalah yang abadat tagut. Ikhwani fillah na'azakumullah, semuanya bermakna hamba atau penyembah. Apalagi yang fi'il. Abadut tagut. Qara'a Ibn Mas'ud, abadu. Mereka menyembah tagut. Berarti dijadikan mereka ini penyembah-penyembah tagut. Wa fi tafsir at-Tabrusi qara'a Hamzah wahdahu 'abud at-tagut. Hanya Hamzah saja yang membaca 'abud tagut bi dhammil ba wa jarrit ta. Wal baqun, sedangkan yang lainnya semua membaca abad at-tagut, maka inilah yang mutawatir. Binasbil ba'i wa fathita, dengan difathahkan ba'nya dan juga ta'nya dan dalnya. Apa bedanya kalau dikasrahkan dan apa bedanya kalau difathahkan pada ta? Kalau difathahkan berarti dia maf'ulnya. Abadat tagut, penyembah berhala. Tetapi kalau abdut taguti, mudhafa mudhaf ilaih. Abdut taguti. Tetapi di sini disebutkan yang masyhur atau yang dikatakan semua selain Hamzah rahimahullah membacanya dengan abadat taguta, dinasabkan atau difathahkan ta'nya dan difathahkan juga ba'nya. Wa qara'a Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Ibrahim An-Nukhai wal A'mash, dibaca oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai dan juga Al-A'mash dan juga Aban Ibn Taghlib membacanya ubudat taghuti. Ubud jamaknya abad bidhammil 'ain wal ba, dua-duanya dhamma. Ubud wa fathid dal wa khafdhit ta, dan dikhafadkan ta'nya berarti mudhaf wa mudhaf ilaih. Qala wa hajjatu Hamzah fi qira'atihi wa hujjatu Hamzati fi qira'atihi, bahwa hujjahnya Hamzah, mungkin Hamzata tidak bisa kasrah, wa hujjatu Hamzata, bahwa alasan Hamzah di dalam bacaan beliau abudut taguti, annahu yahmiluhu ala ma amila fihi ja'al, karena bahwasanya dia dibawa oleh amil yang beramal seperti ja'ala. Ka'annahu, maka seakan-akan ja'ala minhum abudat taguti, maka dijadikan dari mereka para abudat tagut, para penyembah-penyembah tagut. Wa ma'na ja'ala, maknanya adalah khalaqa, ditakdirkan, diciptakan. Ka qawlihi wa ja'ala dhulumati wan nur, seperti Allah katakan menjadikan dhulumati wan nur. Wa laysa abud lafadz jam', tetapi abud bukan lafadz jam'. Li'annahu laysa min abniyatil jumu', karena dia bukan dari bentuk-bentuk jamak. Laysa min abniyatil jumu'i syai' ala hadzal bina', tidak ada yang seperti itu dalam bentuk-bentuk jamak, enggak ada yang seperti itu. Walakinnahu wahidun yuradu bihil katsrah, tetapi lafaz itu adalah lafaz yang satu tetapi yang dimaukan banyak, seperti isim jins atau seperti isim jamak, satu tapi yang dimaukan banyak. Kalau kalimat abud, ala tara anna fil asma'il mufradah al mudhafa ila al ma'arif ma lafdhuhu lafdhal ifrad, tidakkah kau lihat bahwa di dalam isim-isim yang mufradah yang diidhafahkan kepada ma'rifah ada yang lafadz-lafadznya lafadz ifrad tetapi maknanya makna jama'. Bukankah kalian lihat dalam nahu, dalam bahasa Arab ada isim-isim yang diidhafahkan isim mufrad, bentuknya bentuk mufrad, tetapi ketika diidhafahkan dalam atau kepada ma'rifah kemudian maknanya dipahami makna jama'. Apa contohnya? Contohnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian hitung nikmat Allah maka kalian enggak akan mampu menghitungnya. Nikmat mufrad apa jamak? Hah? Mufrad. Artinya bentuknya bentuk mufrad. Bentuknya bentuk mufrad. Idza ra'ayna lafdhaha fa lafdhaha lafdha mufrad ni'mah, karena kalau bentuk jamak ni'am, ni'matun ni'matun ni'am jamaknya. Tetapi bukankah itu maknanya jamak kalau kalian menghitung nikmat Allah, karena ini nikmat Allah, itu pun nikmat Allah, yang ini nikmat Allah, yang ini nikmat Allah. Mufrad mufrad mufrad, kapan dilafadkan diidhafahkan kepada Allah maka jadinya dipahami semua yang disandarkan kepada Allah dari kenikmatan. Sama dengan abudut taghut, penyembah-penyembah taghut, walaupun itu sungguhnya bentuknya bentuk mufrad. Taib, kembali kepada kitab. Qala, dikatakan wali anna bina'a fa'ul yuradu bihil mubalaghah, dan juga karena bentuk fa'ul yang dimaukan adalah mubalaghah wal kathrah, yang dimaksud atau yang diinginkan dengan bentuk fa'ul abud adalah mubalaghah, meninggikan makna dan menunjukkan banyak, walaupun bukan jamak tapi bermakna banyak. Nahu yaqud wa danus, seperti yaqud dan danus, artinya banyak kotoran atau kotor sekali, walaupun dia mufrad. Wa ka'anna taqdirahu, dan seakan-akan takdirnya adalah annahu qad dhahaba fi ibadati taghut kulli madhhab, maka maknanya adalah dia telah pergi ke penyembahan taghut dengan segala macam jalan. Intaha. Wa amma man fataha faqala abada taghut fa innahu atfuhu ala bina'il mudhi alladhi fi as-silah wa huwa qawluhu la'anahu Allah, maka dia ngikut pada bentuk mudhi yang ada dalam silah, wa huwa silatul mausul, wa huwa qawluhu la'anahu Allah, wa afrada ad-dhamir fi 'abad wa in kana al-ma'na fihi al-kathra li'anna al-kalam mahmulun 'ala lafdhihi duna ma'nahu. Kita lihat dulu ayatnya. Di sini ada beberapa yang diiringkan dengan wawul 'athfi. Pertama, man la'anahu Allah. Mana silahnya? Hah? Silah itu yang kembali kepada man. Mana? Tomir. Nah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qirada al-khanazir wa 'abada at-taghut. Baik, yang dimurkai oleh Allah, yang dimarahi, yang dilaknat oleh Allah, dan yang dijadikan abada, maka dia sama kedudukannya dengan silah-silah tadi. Man la'anahu, terkena kalimat fi'il la'ana. Wa ghadiba 'alaih juga terkena fi'il ghadiba. Ini wa abada berarti terkena fi'il juga. Mana fi'ilnya? Tidak tersebut tetapi terpahami. Wa huwa ja'ala. Barakallahu fikum. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, atau diatafkan dengan ja'ala. Qala, disebutkan selanjutnya oleh Al-Baghawi, atau masih ada belum dibaca? Maaf. Qala rahimahullah, wa amma man fataha faqala wa abada at-taghut fa innahu 'athfuhu 'ala bina'il mudhi alladhi fihi as-silah wa huwa qawluhu la'anahu Allah wa afrada ad-dhamir fi 'abad wa in kana al-ma'na fihi al-kathrah li'anna al-kalam mahmulun 'ala lafdhihi duna ma'na wa afrada ad-dhamir. Kenapa dimufradkan dhamirnya pada 'abada? Wainkan al-ma'na fihi al-kathrah, walaupun maknanya adalah banyak. Li'anna al-kalam mahmulun ala lafdhih, karena ucapannya dibawa kepada makna lafadznya, duna ma'na, bukan pada maknanya. Yani yura'il lafad, bukan yura'il ma'na. Wa fa'iluhu dhamirun, fa'ilnya dhamir, man. Kama anna fa'il al-amtilah al-ma'tufah, sebagaimana fa'il-fa'il dari amtilah al-ma'tuf, alaihi dhamir man, fa'ufrida lihamli dhalika jami'an ala lafad, maka dimufradkan karena yang demikian dibawa kepada lafadnya, tidak kepada maknanya. Wa amma qawluhu abudut taghut fahuwa jam'u abdin, adapun yang membacanya ubud, maka itu baru jamak. Ala kulli hal, tiga bacaan semuanya, yang mufrad ataupun yang jamak, bermakna jamak. Yang mufrad ataupun yang jamak bermakna jamak. Sehingga maknanya adalah para penyembah-penyembah taghut. Dan juga makna lafad abada, abud, apalagi abad atau abadu, semuanya bermakna dari kata abada ya'budu, ibadatan, para penyembah. Ala kulli hal, kita lihat muaranya saja. Dari akwal para mufassirin, muaranya pada dua perkara tadi. Secara makna lafadznya adalah penyembah, sedangkan dia bentuknya adalah mufrad atau jamak, bermakna jamak. Baik, kalau maknanya mufrad bentuknya atau jamak bentuknya, tetap bermakna jamak. Para penyembah-penyembah taghut. Qala Ahmad ibn Yahya, ubud jama'abid. Ubud adalah jamak abid. Kabazil, jamaknya buzul. Washarif, jamaknya syuruf. Wakadhalika ubbad, jam'u abid juga. Wamithluhu abbad, juga maknanya penyembah juga. Wamithluhu ibad, afwan. Wamithluhu ibad, wa ubbad, semuanya bentuk jamak dari abid. Berarti abid jamaknya ibad, abid jamaknya ubad, abid jamaknya apa lagi? Enam, ubud, yang sedang kita bahas, ubud, ubud at-taghut. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah fi qawlihi wa abad at-taghut, as-sawabu anahu ma'tufun ala ma qablahu min al-af'al. Yang benar, kata Syekhul Islam, wallahu alam, bahwa dia ngikut apa yang sebelumnya dari fi'il-fi'il. Ay man la'ana, man la'anahu wa ghadiba alaihi, wa man ja'ala minhumul qirat al-khanazir, wa abadat taghut, wa man abadat taghut. Qala wal af'al mutaqaddimah, wa af'al al mutaqaddimah al fa'il fiha ismullah, fa'ilnya adalah ismullah. Yang pertama melaknat Allah, yang ghadiba fa'ilnya Allah, yang ja'ala fa'ilnya Allah, tetapi yang abada bukan. Khana ibn a'azakumullah, dikatakan qala wal af'al mutaqaddima al fa'il fihim ismullah ta'ala mudhiran wa mudmiran, apakah yang dengan tampak ataupun yang mudmar, semuanya kembali pada Allah. Wa huna al fa'il ism man, tetapi di sini fa'ilnya adalah man, man abada taghut. Baik, apa terjemahnya? Kalau diterjemahkan seperti Syekhul Islam bahwa fa'ilnya adalah man, hah, katakan, apakah aku beritahukan pada kalian dengan yang lebih jelek dari itu? Balasannya sisi Allah. Siapa yang Allah laknat dia? Siapa yang Allah murkai dia? Dan yang dijadikan dari mereka babi-babi, monyet-monyet dan babi-babi? Dan siapa yang menyembah taghut? Paham maksud Syekhul Islam. Jadi siapa yang dikatakan syarrin min dalik, yang lebih jelek, disebutkan siapa yang dilaknat oleh Allah, siapa yang dimurkai oleh Allah, siapa yang dijadikan oleh Allah sebagai kera wal khanazir, dan siapa yang menyembah tagut. Siapa yang menyembah tagut. Barakallahu fikum. Karena dikatakan fa'ilnya man. Man abada tagut wa man abada tagut, dan siapa yang menyembah tagut. Wa qala rahimahullah, al-fa'il ismu man abada tagut wa huwa ad-dhamir fi abada wa lam yu'id subhanahu man. Allah tidak mengulang lafaz man-nya, li'annahu ja'ala hadhihi al-afal sifatan li sinfin wahid, karena Allah menjadikan ini sebagai sifat dari satu golongan tersendiri, wa humul yahud, yaitu Yahudi. Maka tidak diulangi man-nya karena Allah mensifati satu golongan saja, sinfin wahid, yaitu al-Yahudi. Sebagaimana sebutkan kemarin, siapa yang dilaknat? Yahudi. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Siapa yang menjadikan monyet dan babi? Yahudi. Siapa yang menjadikan penyembah tagut? Yahudi. Sehingga tidak perlu diulang man-nya. Ulaika syarrun makana. Merekalah yang paling jelek kedudukannya. Mimma tadhunnuna bina. Lebih dari siapa yang kalian, atau lebih dari apa yang kalian sangka terhadap kami. Wa adallu an sawa'is sabil, dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Wa hadha min bab isti'mali af'al at-tafdhil fi ma laysa fi at-tarf al-akhar musyarakah. Dan ini termasuk dari bab penggunaan isim tafdhil atau af'al tafdhil, afwan, pada perkara yang tidak ada pembandingnya di sisi lain. Kalian tahu isim tafdil? Ini lebih bagus. Kamu akan bertanya, lebih bagus dari apa? Lebih bagus dari yang ini. Ini belum dibuka, ini sudah dibuka. Ini afdal min hadha. Ini namanya isim fi'il tafdil dalam keadaan ada pembandingnya. Tetapi ketika kita mau menyatakan ini yang paling tingginya, enggak ada pembandingnya, kamu katakan hadza afdal. Lebih baik dari mana? Salah paham kamu. Saya tidak bilang lebih baik. Hadza afdal, ini yang paling baik. Oleh karena itu, ketika kita menyatakan hadza akbar min hadza, itu umum. Yang namanya tafdil, ada yang dibandingkan. Tapi kalau kita berkata Allahu akbar, jangan tanya lebih besar dari apa? Ya dari segala-galanya. Mengapa? Enggak ada pembandingnya. Mafhumul farq bainahuma? Biasanya terjemahannya berbeda. Kalau yang punya pembanding biasanya dikatakan ini lebih besar dari ini lebih kecil dari ini lebih bagus dari ini. Itu yang biasa, yang umum. Tetapi yang tidak ada pembandingnya biasanya maknanya paling. Bukan lebih besar, tapi paling besar. Ini paling besar, ini paling bagus, ini paling, maka tidak ada yang dijadikan fitrfin akhar. Itu makna tarfun akhar. Qala, dikatakan ini penggunaan kalimat adallu an sawa'is sabil adalah af'al at-tafdhil fima laysa fitrfil akhar musyarakah, yang tidak ada pembandingnya dari sisi lain. Enggak ikut. Kaqaulihi ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Disebutkan khairun mustaqarra wa ahsanu maqila. Kalau kamu terjemahkan lebih, bahwasanya penduduk surga lebih baik daripada penduduk neraka, begitu. Yang enggak bisa dibandingkan. Bukan itu, paling baik maknanya, yang paling khair. Qalahu al-Imad Ibn Katsir dalam tafsirnya. Demikian dikatakan oleh Imad Ibn Katsir dalam tafsirnya. Wa huwa zahir. Dan itu sangat tampak demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-Musannif rahimahullah. Qala alladhina ghalabu ala amrihim. Ini dalil berikutnya. InsyaAllah. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.